فالمتعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنبل انتفاع الأرواح والدين والدكم وماتنا وماتكم ومات المسلمين خصوصا الحبيب عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة أسكم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. ومن السنة التابعة للنظافة دهن شعر اللحية وترجيلها بالمشط، وكذا كل شعر يقصر تبكيته، والاكتحال بالإسمد في كل عين ثلاثا، وكان عليه السلام يكتحل في كل ليلة كذلك. واستعمال التيب والإكثار منه فإنه يستر الروائح الكريهة الثائرة من الإنسان وغيره. ويتأكد عند حضور الجمعة وسائر جموع الإسلام، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويكثر منه. وربما رؤي بريق الطيب على مفرق رأسه، وذلك ليستنى به، وإلا فقد كان عليه السلام له طيب في جسده يستغني به عن الطيب، حتى إنهم كانوا يجمعون عرقه فيتطيبون به. ويستحب أن يتطيب الرجل بما يظهر ريحه ويخفى لونه، والمرأة بضد ذلك، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. 87. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سلم لنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وعليك بتنظيف. ومن السنة التابعة للنظافة، dan termasuk bagian sunnah yang diikuti. Matikan. Sunnah yang diikuti atau yang mengikuti dengan bersuci, yaitu dahnu sya'ril lihya. Bersuci itu bisa berwudu, bisa membersihkan najis, bisa mandi. Tetapi ini bukan termasuk bagian itu, cuma diikutkan kesunahan daripada cara-cara bersuci tadi itu. Di antaranya yaitu meminyaki rambut, dahnu sya'ril lihya, meminyaki rambutnya jenggot. Karena Rasulullah itu punya jenggot panjang. Jadi dikatakan seluruh para nabi itu berjenggot. Dan termasuk kesempurnaan lelaki pakai jenggot. Banci pakai jenggot enggak ada ya. Min kamalir rujulah, termasuk kesempurnaan lelaki pakai jenggot. Karena itu kalau ada laki-laki enggak pakai jenggot, enggak sempurna berarti. Sama dengan singa, itu termasuk kesempurnaannya berjenggot. Kalau ada singa enggak berjenggot, lucu jadinya. Hah? Dan merawat jenggot itu dianjurkan dalam Islam. A'ful liha wa qushush syawarib, kata Nabi. Rawat itu jenggot dan tipiskan itu kumis. Wa khaliful yahud, bertentanglah kamu dengan cara orang Yahudi. Karena orang Yahudi sebaliknya, merawat kumis, mencukur habis jenggot. Orang Islam diperintahkan untuk merawat jenggot, tapi dirawat ya, bukan berarti jenggotnya enggak dirawat seperti krokot ya. dirawat dalam arti yang bagus. Sekiranya pakai jenggot, nampak semakin bagus. Jangan nanti jenggotnya 10 biji dipanjangkan begitu. Diatur yang baik begitu. Nah. Karena itu dikatakan di sini Nabi itu meminyaki rambut daripada jenggot beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hah? Kemudian wa tarjiliha bil mishti, dan Nabi menyisir jenggot beliau, rambut jenggot beliau dengan sisir. Jadi Nabi itu sisiran juga. Hah? Nabi itu mengatur rambutnya. Ini satu pelajaran bagi kita bahwa mengatur anggota badan itu ajaran Islam. Mengatur anggota badan itu ajaran Islam. Malah dikatakan Nabi itu kemana-mana membawa lima hal. Karena Nabi SAW la yufarighu fil hadar wala fis safar khamsun. Lima benda ini belum pernah tidak dibawa oleh Nabi, selalu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama al-mir'ah, cermin. Kedua wal mukhalah, celak. Ketiga wal musyud, sisir rambut. Keempat wasiwak, siwak untuk membersihkan gigi. Yang kelima yaitu wal midra. Midra itu dari besi atau dari kayu sejenis seperti serit gitu. Jadi kalau ada rambut yang bundel gitu, itu untuk melepas itu. Jadi rapi selalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, begitulah seorang da'i seharusnya. Da'i itu harus penampilannya adalah rapi. Jangan da'i kumuh. Malas orang melihat nantinya. Nanti akan kita bahas. Wa kadza kullu sya'rin yuqsadu tabghiyatuhu. Demikian juga disunahkan untuk menyisir rambut yang memang disisakan, bukan dihabiskan. Kalau memang misalnya ada rambut kepala masih ada, disisir. Dianjurkan itu. Malah tata caranya juga diatur. Dahulukan yang sebelah kanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi itu senang mendahulukan yang kanan. Nyisirnya didahulukan sebelah kanan dulu. Pakai sendalnya sebelah kanan dulu. Nyisir sebelah kanan dulu, wal iktihal, dan pakai celak. Termasuk dianjurkan disunnahkan memakai celak. Bil ithmit, dengan jenis celak namanya ithmit, bukan dengan pensil. Itu untuk aksi-aksian itu. Dengan ithmit. Fi kulli ainin, di setiap mata talatan, tiga-tiga. Kanan dulu didahulukan tiga, kemudian kiri tiga. Wa kana alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktahilu fi kulli lailatin. Kadzalik, Nabi itu bercelak di setiap malam seperti itu. Tiga kanan dan tiga mata kiri. Malam hari, jangan bangun tidur, jangan udah mandi celaan, akhirnya seperti sapi nanti. terlalu apa? Nah, sebelum tidur dicelai mata sebelah kanan 3, sebelah kiri 3, pagi hari bagus jadinya. Hah? Kalau terlalu apa namanya? Hitam seperti tukang sulap nanti, ya. Dalam satu riwayat dikatakan iktahilu bil izmit al murawwah fa innahu yajlul basar wa yumbitu syar. Bercelaklah kamu dengan jenis celak izmit. Itu jarang itu ya. Dan jenis celak izmit tadi itu yang dicampur dengan wewangian, baunya wangi. Karena jika kamu melaksanakan itu di mata kamu, akan menambah semakin bersinar mata kamu, terang pandangannya, dan juga akan menyuburkan tumbuh bulu mata kamu. Karena itu bulu matanya orang dulu itu gak pakai ke salon, bagus-bagus, pakai celak, brodol semuanya itu. Wasti'malut tib, dan disunnahkan juga memakai wangi-wangian. Wal ikthar minhu, dan memperbanyak daripada memakai wangi-wangian. Cuma minyak wangi bagi laki-laki itu afdolnya ma dhahara rihu wa khafiya launuh, baunya harum, semerbak, menyengat, dan warnanya yang kalem, warna kalem, baunya yang menyengat. Itu paling afdolnya minyaknya laki-laki, sehingga semakin banyak memakai minyak. Kenapa? Karena warna enggak ngeflek. Kalau paling bagusnya minyak perempuan, ma dhahara launuh wa khafiya rihuh, warnanya yang jelas, baunya yang samar. Sehingga kalau pakai takut ngeflek dikit-dikit perempuan tadi itu. Yang penting enggak bau. Kalau sekarang kan enggak kebalik. Kasih alkohol, masya Allah 2 kilo belum sampai, minyaknya udah sampai duluan. Perempuan yang demikian itu adalah tidak benar. Itu menyalahi ajaran syariat. Dalam satu riwayat ada dikatakan malaikat itu menjauh daripada 3 orang. Al-junub, pertama orang junub, malaikat rahmat maksudnya. Kedua wasakran, orang yang mabuk dijauhi sama malaikat rahmat. Ketiga wal mutadhammikh bil khuluq, perempuan yang terlalu banyak pakai minyak wangi, enggak senang malaikat. Salatsatun la tagrubuhumul malaikah, al-junub, was-sakran, wal-mutadhammikh bil-khaluq. Ah, pakai minyak wangi, itu ajaran Islam. Nah, sehingga umat Islam ini kalau ada bau enggak sedap, enggak pantas. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda hubbiba ilayya ilayya min dunyakum thalas an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Disenangkan, dihobikan kepada aku daripada urusan dunia kamu 3 hal. Perempuan, yang kedua minyak wangi, kemudian dijadikan penghening mataku adalah sholat. Wah, kalau gitu Nabi Muhammad tadi itu orangnya gede syahwatnya kalau begitu. Loh, kalau orang laki gede syahwat itu sempurna. Orang laki yang lemah syahwat itu enggak sempurna. Kalau ada nabi kok lemah syahwat? Masa nabi cari pil kuat? Justru itu nilainya semakin jatuh. Karena itu semua para nabi itu kawin. Nabi Yahya belum kawin, mati duluan. Nabi Isa belum kawin, udah diangkat oleh Allah. Nanti di akhir zaman kawin. Allahu a'lam, mungkin judulnya orang kebon sari atau orang bangilan. Karena itu orang-orang ini heran, apa orang-orang kafir ini sekarang mau menuduh gitu. Tuh yang ada di film itu. Kata digambarkan Nabi Muhammad itu adalah orang yang syahwani. Loh, syahwat itu termasuk kesempurnaan laki-laki. Justru kalau lemah syahwat itu enggak sempurna gitu ya. Kawinnya lebih, istrinya banyak, enggak ada masalah kalau dihalalkan sama agama. Kenapa? Kalau diharamkan oleh agama baru itu adalah satu kesalahan. Coba itu lihat, itu kan di Amerika kan yang membuat film itu, suruh ngelihat itu bagaimana itu. Kumpul kebo di mana-mana, bukan kumpul kebo, kumpul babi, kumpul apa-apa jadul semuanya. Bukankah itu adalah satu kesalahan besar? Kawin enggak ada masalah kan? Hah? Kalau Anda mau pelajari agama yang lainnya, wah. Tertawa Anda lihat dalam kitab suci mereka. Nabinya berzina. Nabinya dia dituduh berzina sama dia. Nabinya dituduh berzina. Enggak percaya, saya akan buktikan. Saya akan bisa buktikan. Parah, kitab masih mensucikan para nabi. Kita umat Islam haram, murtad hukumnya, kafir hukumnya kalau menista, menghina para nabi. Mereka mencaci nabi kita. Itu adalah bahasanya mereka. Kita wajib untuk menghormati Nabi Isa, ya enggak? Menghina Nabi Isa murtad hukumnya. Tapi percaya enggak Anda? Saya akan bisa buktikan. Dalam kitab Bible, Isa, Nabi Isa dituduh datuknya adalah hasil perzinaan. Yehuda, datuknya itu zina dengan menantunya sendiri Tamar, menghasilkan Peres. Peres itu adalah datuk silsilahnya sampai ke Siti Maryam dan sampai ke Yusuf tukang kayu yang dinyatakan ayah daripada Yesus Kristus. Saya akan bisa buktikan. Kita enggak demikian, kita hormat kepada Nabi Isa. Dosa kalau ada orang menyatakan demikian, kafir hukumnya kalau ada orang yang menghinakan para nabi yang demikian. Tapi mereka menfitnah Nabi Muhammad itu begini, Nabi Muhammad begitu. Biar itu gadbadatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Begitulah orang Yahudi, begitulah orang Nasara, telah nampak sekali musuhnya terhadap umat Islam, terhadap ajaran Islam dari mulutnya. Tapi Anda harus sadar, yang dalam hatinya lebih jahat daripada itu. Yang dalam hatinya lebih jahat, lebih dahsyat daripada itu. Itu baru dibuka sama Rabbi. Dikit-dikit nih, mereka begini, mereka begitu. Supaya Anda sadar, hati-hati umat Islam. Mereka itu bukan saudara kamu. Mereka itu adalah pendendam kepada kamu. Mereka adalah musuh kepada kamu. Dan selama-lamanya mereka tidak akan ridho dengan Islam untuk jaya. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasara sehingga kamu mengikuti ajaran dan jejak mereka. Udah, enggak usah direken lah. Itu biasa. Ini justru membuktikan nih. Kamu yang selalu mendukungkan toleransi, toleransinya kamu itu kebablasan. Ya begini jadinya. toleransi kamu itu kebablasan. Terus jogon. Tempat-tempat mereka jaga. Kamu jaga dari siapa? Kamu anggap orang Islam akan menghancurkan gereja? Kamu anggap orang Islam akan ngebom gereja? Kamu anggap orang Islam itu akan membunuh sama mereka? Lah kalau membunuh udah mati dari dulu mereka. Justru umat Islam yang banyak dibunuh sama mereka. Justru majelis masjidnya umat Islam yang banyak dibakar sama mereka. Apa urusan kamu ikut-ikut? Biar urusannya polisi. Ini sok kadang-kadang. Ya, kita bukan bukan membenarkan orang yang membakar gereja, tapi kamu keterlaluan. Kamu keterlaluan, kamu bahkan akan siap menghajar orang-orang saudara kamu sendiri. Kamu suudon dengan saudara kamu sendiri. Mungkin itu adalah permainan daripada mereka untuk supaya menanamkan Islam itu adalah kejam, Islam itu adalah anarkis. Itu kan film di TV kan? Itu berita ada di TV kan? Kenyataannya enggak. Anda lihat di Pasuruan aman. Anda lihat di Surabaya aman. Itu kan kabar ada di televisi. Lah kok Anda? Coba Anda lihat itu. Kurang kejam dah. Yang dibom ada di Libya, yang dibom ada di Irak, yang dibom ada di Afghanistan, yang kurang kejam dah. Apa ini? Umat Islam kok begini? Hah? Kita bukan setuju dengan acara-acara itu, cara-cara begitu, tapi Anda jangan keterlaluan juga loh. Ada lagi yang model lain. Masya Allah, orang hadir haul syirik. Orang hadir maulid syirik, kafir-kafir semuanya. Kafir dah wiritannya. Sampai di Masjidil Haram dikumandangkan syirik, syirik, syirik. Sekarang mana ada di Masjidil Haram? Mana ulama-ulama tadi itu menyatakan tentang masalah film ini? Tentang masalah kartun Nabi? Mana ada fatwa ada di sana? Boikot semuanya misalnya produk Yahud, produk ini, produk ini. Kalau dari Masjidil Haram insya Allah semuanya akan ngikuti, ya enggak? Tapi dari Masjidil Haram, divonis yang gini syirik, yang gitu syirik. Ini semuanya adalah satu kesalahan yang besar daripada umat Islam. Mereka memandang suudon terhadap saudaranya sendiri. Padahal kita enggak ada apa-apa. Kita enggak ada apa-apa. Kalaupun ada kesalahan, itu kesalahan kecil kalau dibandingkan kesalahan mereka. Kesalahan kecil. Kita enggak setuju dengan cara-caranya Amrozi, Imam Samudra. Kita enggak setuju dengan cara-cara itu. Tapi itu kecil daripada kesalahan yang dibuat oleh George Bush, daripada yang dibuat oleh Reagan, daripada yang dibuat oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Kecil itu saudara, kecil. Paham ya? Tapi ini digedekan, itu dimatikan. Subhanallah, subhanallah. Udahlah, umat Islam yang penting satu. Anda sadar bahwa Anda umat Islam pasti Anda dimusuhi. Mereka pasti memusuhi kepada Anda. Bukan karena apa? Karena Anda menjadi orang Islam. Titik. Semenjak Anda tidak jadi orang Islam, Anda tidak akan dimusuhi. Karena Anda menjadi pengikut Muhammad Rasulullah, semenjak Anda tidak mau mengikuti Muhammad Rasulullah, Anda akan tidak dimusuhi. Walaupun Anda tidak mengganggu, Anda pasti akan diganggu. Saya teruskan. Fa innahu, maka sesungguhnya minyak wangi, yasturur rawaih, menutup bau-bau al-kariha yang tidak enak. Asa'ira minal insan, yang muncul itu bau enggak enak daripada manusia itu sendiri, wa ghairi, atau selain manusia itu sendiri. Karena cuaca, karena polusi, baunya enggak enak, ditutup sama minyak wangi. Atau dari kamu, karena yang keluar dari kamu enggak ada yang enak. Kamu bisa teliti, yang keluar dari mulut yang enggak enak, menjijikkan, yang keluar dari telinga menjijikkan, yang keluar dari hidung menjijikkan, yang keluar dari keringat menjijikkan, yang keluar dari jalan muka dari belakang tambah. Enggak ada yang enak. Sapi itu enggak mandi 2 minggu enggak ada yang muntah Pak dekat. Tapi kalau ente enggak mandi 2 hari muntah orang dekat. Maaf ini, benar ini. Sapi itu kalau berak, kalau kencing, enggak pernah cewok, enggak ada yang muntah kalau dekat. Coba kalau manusia sekali aja jangan mensucikan dirinya, muntah orang mau dekat. Lah. Memang manusia tadi itu yang tumbuh itu banyak yang bau begitu. Karena itu Islam mengajarkan yang bersih, yang wangi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Wa yata'akkad 'inda hudhuril jum'ah. Sangat dianjurkan untuk pakai minyak wangi ketika menghadiri salat Jumat. Wa sa'iri jumu'il Islam dan seluruh kegiatan-kegiatan umat Islam, kumpulnya orang-orang Islam. Pakai minyak wangi. Pergi ke masjid pakai minyak wangi. Masya Allah. Bau curut pergi ke masjid. Pakai minyak wangi menghadiri majelis malam. Apa? Malam Sabtu. Pakai minyak wangi. Dibersihkan. Menghadap kaca. Delon motomu itu. Hah? Jangan menghadiri majelis ini. Masya Allah. Gede itu keteknya itu. Bersih, wangi. Itu. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, dan ada Rasulullah itu cinta dengan bau wangi. Wa yukthiru minhu, dan memperbanyak memakai banyu wangi, bau wangi atau minyak wangi. Wa rubbama, dan kadang-kadang ru'iya barigatib, nampak dapat dilihat bekasnya minyak tadi itu ala mafragi ra'sihi, ada di belaan daripada kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kalau nyisir rambut itu dibelah gitu. Kemudian pakai minyak. Ada minyak khusus begitu, nampak begitu. Nah, jadi Nabi memperhatikan pengaturan badan itu diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok sampai nampak begitu? Bukan Nabi tadi itu terlalu berlebihan, tidak. Wadzalika liustan nabi, dan itu memang sengaja ditampakkan oleh Nabi untuk diikuti oleh umatnya. Wa illa faqad kana alaihi salam lahu tibun fi jasadih. Nabi itu padahal di jasadnya sudah ada minyak wanginya. Yastaghni bi 'anit tib, dan cukup Nabi tidak memerlukan, tidak membutuhkan dengan minyak wangi yang ada di badannya daripada segala minyak wangi sebenarnya. Kenapa? Nabi masih pakai untuk umatnya niru. Hatta innahum, bahkan sesungguhnya mereka para sahabat, kanu mereka yajma'una aragahu, mereka mengumpulkan keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayatatayyabuna bihi, dan mereka memakai minyak keringatnya Nabi sebagai minyak wangi mereka para sahabat. Jadi keringatnya Nabi itu dikumpulkan dipakai minyak wangi. Kenapa? Nabi itu memang baunya harum. Nabi enggak masuk akal. Lah kamu memang enggak kemasukan iman akal kamu. Lah kalau iman kamu itu ada imannya percaya, memang Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, wa indahu ahsanu tibin wa illam yakun gattatayyab. Nabi itu punya minyak wangi yang terharum. Kalaupun enggak pakai minyak wangi, bau Rasulullah udah semerbak harum sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Jadi Nabi itu kok semakin berkeringat semakin wangi. Lah kalau ente semakin berkeringat, ya udah hitung sendiri dah. Wa yusahabu, dan disunnahkan ayyatatayyaba, memakai minyak wangi ar-rajul, orang laki-laki, bima yadharu rihu, dengan apa yang nampak baunya, wa yakhfa launuh, dan samar tidak nampak warnanya, wal mar'ah, dan perempuan bididalik lawan daripada itu, yaitu nampak warnanya dan samar baunya tadi sudah diterangkan. Nah, begitulah memang seharusnya orang khususnya dai, ulama, ya, tokoh begitu merawat dirinya kalau mau tampil dalam dakwah itu. Jangan kumuh, kotor, bau enggak enak, enggak rapi, ruwek-ruwek begitu, wajahnya sadis, mendelik dok, seperti seorang stres, enggak senyum kalau jalan, enggak pakai salam, nyelonong seperti badak kadang-kadang. Enggak usah begitulah jadi orang, tiap Nabi itu. Penampilannya rapi, baunya wangi, bersih, murah senyum, beri salam kepada setiap orang yang ia temui. Bagus akhlaknya, begitu dakwah ilallah. Itulah penampilan Islam dengan sesungguhnya. Itu penampilan Islam dengan sesungguhnya. Sampai Nabi pakai kaca, kadang-kadang ada di air yang jernih melihat begitu. Supaya rapi penampilan. Maaf kalau misalnya ngajar lagi dakwah, gigi kuning, mata kuning, kemudian meler jadi hidungnya, kemudian baunya gak enak, insya Allah muridnya lari semuanya itu. Sepi majelisnya. Imam masjid misalnya gak wangi, gak bersih, kotor, insya Allah gak ada yang mau jadi makmum kepadanya. Penampilan bagus, tapi jangan secara zahir aja, tapi juga penampilan kebersihan batin dijaga, sehingga Islam itu senang dengan kesucian zahir maupun batin. Insya Allah akan kita sempurnakan pengajian ini dalam malam Sabtu yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang suci zahir maupun batin. Amin Allahumma amin.